بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, sebelum kita mulai atau kita lanjutkan, sekedar mengingatkan bahwa malam ini kita sudah memasuki malam pertama bulan Dzulhijjah, dan untuk 10 hari ke depan ini merupakan hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pergunakan dalam beramal soleh, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma di Sahih Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Yani 10 Dzulhijjah. Qal wal jihad fi sabilillah. Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji' minhuma bi syai'. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Artinya, tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih dicintai dan lebih baik melainkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Apakah termasuk jihad? Kata Rasulullah, termasuk jihad. Kecuali bila seseorang berangkat jihad membawa harta dan jiwanya kemudian tidak kembali lagi. Ya, ini menunjukkan fadilah yang luar biasa dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan Allah bersumpah, wal fajr wa layalin ashr, demi malam yang 10. Kata jumhur mufassirin minas salaf wal khalaf, itu adalah layali ashr Dzulhijjah. Di surat Al-Baqarah, wadzkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Ayam ma'lumat ini adalah termasuk ayam al-ashr min Dzulhijjah. Jadi ini merupakan musim di antara musim-musim kebaikan yang Allah berikan kepada umat Islam, yang bila mana kita manfaatkan dengan baik, maka itu akan mendatangkan pahala yang luar biasa, bisa menggantikan atau bisa mengkompensasi pendeknya umur umat Islam yang dibandingkan dengan umat-umat lain. Allah memberi umat-umat sebelum kita umur sampai 1000 tahun, tapi Allah memberi kita kesempatan yang kalau kita manfaatkan itu nilainya seperti kalau kita diberi umur panjang oleh Allah. Salah satu kesempatannya adalah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi semua bentuk amal saleh itu di anjurkan untuk kita amalkan, termasuk siam, tidak hanya pada tanggal 9 saja, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini juga merupakan waktu yang sangat potensial untuk kita isi dengan ibadah, termasuk ibadah siam. Demikian juga takbir, kita perbanyak takbir yang bersifat mutlak, tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Bahkan Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kama fi Al-Bukhari, kana yakhrujani ila suq fayukabbiran wa yukabbiru an-nas bitakbirihima. Adalah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum itu sengaja keluar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, masuk ke pasar-pasar untuk takbir, sehingga orang-orang pun ikut takbir bersama mereka. Ini juga sesuatu yang dianjurkan untuk kita perbanyak. Wadzkurullah fi ayyamin ma'lumatin. Demikian juga ibadah-ibadah lain, dan yang paling afdal di antaranya atau di 10 hari itu yang paling afdal adalah hari yang ke-10. Ini adalah a'zam ayyamis sanah. Hari yang paling agung dalam 1 tahun itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah yang dinamai sebagai Yaumun Nahar dan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar. Jadi hari haji akbar itu bukan ketika itu bertepatan dengan hari Jumat saja, tidak. Setiap hari Idul Adha adalah hari haji akbar. Kenapa dibilang Yaumul Hajjil Akbar? Karena pada hari itu terkumpul sebagian besar manasik haji, mulai dari lontar jumrah, ya, kemudian tawaf ifadah, sa'i, kemudian juga dzabh al-hadi, menyembelih hadyu, dan tahallul. Tidak ada hari yang lebih banyak diisi dengan amal manasik daripada hari tanggal 10 atau Yaumun Nahar itu. Makanya dibilang Yaumul Haji Al-Akbar. Dan pada hari itu kita disunahkan untuk menyembelih udhiyah. Dan itu merupakan amalan yang paling afdal. Amalan sunnah yang paling afdal adalah menyembelih udhiyah. Lebih afdal kita menyembelih udhiyah daripada kita bersedekah dengan nilai yang sama dengan harga seekor kambing itu. Lebih afdal kita menyembelih udhiyah. Nah, bagi yang berniat untuk menyembelih udhiyah atau kurban, maka mulai malam ini jangan memotong kuku, mencabut, memotong rambut maupun mengikis kulitnya, bagian dari kulitnya, ya, termasuk kulit-kulit kering di tumit, kemudian permukaan kulit di bibir yang kering atau bekas-bekas luka. Nah, itu jangan diusik-usik, khusus bagi yang akan menyembelih udhiyah. Jadi kepala keluarga, ya, kepala keluarganya saja, anak istri tidak terkena aturan itu. Ada khilaf di kalangan ulama apakah ini sifatnya harus seperti itu ataukah anjuran saja, alias kalau dilanggar dosa apa tidak. Khilaf binal ulama. Ala kulli hal, untuk keluar dari khilaf, ya, sebaiknya kita tidak usah mengganggu gugat rambut, kuku dan kulit kita, kecuali kalau dalam kondisi darurat, ya, itu lain lagi. Usahakan juga kita bisa menjaga sholat lima waktu kita, kemudian sholat-sholat sunnahnya kita pelihara, rawatibnya, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, tahajud, sedekah, kemudian juga tilawatul Quran kalau bisa kita khatamkan sekali dalam 10 hari ini. Yang apa namanya, ini merupakan fursah, kesempatan yang mungkin belum tentu tahun depan kita bisa menjumpainya lagi. Itu sebagai tazkir, ya, peringatan mukaddimah. Kita lanjutkan kajian kita, masuk ke bab baru. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang mencari berkah, mengais berkah pada pohon, batu atau yang semisalnya. Wa qaulullah ta'ala, afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumuz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ayyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwa al-anfus wa inna wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu di surat An-Najm, ya, ayat 19-23, yang artinya, tidakkah kalian perhatikan Al-Lat, Lata dan Uzza wa Manah, dan Manah yang ketiga, Manah ini berhala betina, Al-Thalithat al-Ukhra, alakumul zakar walahul unsa. Masa kalian aja lebih menginginkan anak laki-laki, namun kalian persekutukan Allah dengan yang perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza, itu adalah pembagian yang sangat tidak adil. In hiya illa asma, sesungguhnya itu hanyalah nama-nama saja. Sama itu muha antum wa aba'ukum, yang kalian namai dan apa namanya, kalian warisi dari nenek moyang kalian. Nenek moyang kalian bilang ini Lata, ini Uzza, ini Manah, kalian ikuti, kalian lestarikan itu ajaran nenek moyang yang batil itu. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah sama sekali tidak menurunkan bukti yang valid, hujah akan kebenaran apa yang kalian klaim dan diklaim oleh nenek moyang kalian itu tentang berhala-berhala ini. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus, sesungguhnya mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan, persangkaan-persangkaan mereka, menyangka berhala bisa begini, bisa begitu, mengharapkan berkahnya berhala. manfaat dari si berhala atau mengharapkan berhala ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah, bisa menolak atau bisa melaluinya Allah menolak bala atau mendatangkan manfaat, memohonkan syafaat untuk mereka. Ini semua dugaan mereka. Berangkat dari dugaan-dugaan ini, mereka memperlakukan berhala itu sedemikian rupa. Wa matahwal anfus, atau karena mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu. Ada yang memang karena persepsi mereka punya akidah tertentu terhadap berhala. Ada yang mereka tahu ini berhala gak bisa apa-apa sebetulnya, tapi tradisi ini mendatangkan keuntungan duniawi. Ada syahwat duniawi di balik memelihara tradisi itu. Ada pihak-pihak yang senantiasa diuntungkan dengan tetap terpeliharanya tradisi syirik tersebut. Jadi mereka itu mengikuti tradisi ini karena ada syahwat atau karena dugaan-dugaan batil itu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal sudah datang petunjuk yang jelas. Yang benar itu yang seperti ini, yang batil itu yang begitu-begitu. Allah sudah jelas turunkan petunjuknya. Ini sindiran yang Allah sampaikan sebagai peringatan buat kita. An Abi Waqid Al-Laythi, adapun dari sunnahnya, dalilnya adalah hadisnya Abu Waqid Al-Laythi. Beliau adalah salah seorang sahabat yang baru masuk Islam. Ketika meriwayatkan hadis ini, beliau belum lama masuk Islamnya. Masuk Islam ketika Fathu Makkah. Beberapa waktu kemudian, sekitar 2000-an orang atau lebih dari yang masuk Islam di dalam penaklukan kota Makkah itu diajak oleh Rasulullah untuk perang Hunain. Salah satunya adalah Abu Waqid Al-Laythi. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami berangkat bersama Rasulullah ke Hunain, nama sebuah lembah. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufr. Kami itu baru saja lepas dari kekafiran. Mu'alaf. Walil musyrikina sidratun. Orang-orang musyrik yang akan kami hadapi ini itu punya pohon sidr. Apa itu sidr? Bidara yang dianggap keramat, ya, sidratun. Yaqufuna indaha. Buktinya apa kok dianggap keramat? Buktinya ini, mereka iktikaf di sekelilingnya. Semedi di situ. Ya, bertapa di sekeliling pohon ini. Wa yanutuna biha aslihatahum. Ini bukti yang kedua, bahwa pohon ini bukan pohon biasa menurut orang-orang musyrik. Karena mereka menggantungkan senjata mereka di pohon, di ranting-rantingnya ini. Dengan keyakinan bahwa ketika senjata itu digantungkan di ranting pohon ini, senjata itu akan lebih ampuh. Yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwar. Saking terkenalnya, dan ini juga pohon ini khusus, gak sembarang pohon, sehingga dia punya nama. Dan ini sesuatu yang sudah lama ini dilakoni oleh orang-orang musyrik, sehingga pohon ini menjadi ajang untuk ngalap berkah. Orang sering tapa di situ, sering menggantungkan senjata itu, sampai dia punya julukan, ya, that and what, yang punya banyak cantolan buat nyantolkan senjata itu. Yuqalu laha dhatu anwat. Namanya itu dhatu anwat. Kama lahum famalarna bi sidratin. Kami pun melewati pohon bidara lainnya. Ada sebuah pohon bidara yang kami lewati kebetulan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, kami pun usul, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat. Kama lahum dhatu anwat. Bu, kami dibuatkan dhatu anwat juga ya Rasulullah, sebagaimana miliknya orang-orang musyrik. Ya, ini usulan mereka yang baru masuk Islam. Ya. Qala Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Rasulullah takbir, keheranan dengan permintaan mereka ini. Kultum, kalian ini kok usulnya ini, Walladhi nafsi Allahu Akbar innahas sunan. Wah, betul-betul memang sudah menjadi kebiasaan umat-umat sebelum apa, kebiasaan kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Qultum walladhi nafsi biyadihi. Kalian barusan mengusulkan sesuatu yang itu demi Allah, kama qalat Bani Israil li Musa, persis seperti usulannya Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan kami ini sesembahan sebagaimana sesembahan mereka. Nah, itu diucapkan oleh Bani Israil setelah Allah menyelamatkan mereka. Wajawazna di Bani Israil al-bahra fa'atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ja'allana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajahalun. Setelah kami seberangkan Bani Israil itu di laut, ya, begitu nyampe di daratan, fa'atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamin. Mereka melewati suatu kaum yang sedang semedi di dekat berhala mereka, berhala-berhala mereka. Kepengen ini Bani Israil ini, buat kami dibuatkan berhala sebagaimana berhala-berhala mereka. Subhanallah. Baru diselamatkan loh sama Allah. Ditunjukkan tanda kebesaran Allah, lautan bisa terbelah, mereka bisa nyebrang semua selamat dari kejaran Fir'aun. Langsung kufur lagi. Makanya Musa betul-betul enggak habis pikir gitu. Innakum qaumun tajhalun. Kalian betul-betul kaum yang senantiasa berbuat jahil, ya. Nah, Rasulullah menyerupakan usulan para sahabat yang baru masuk Islam tadi itu agar mereka dibuatkan pohon untuk ngalap berkah sebagaimana miliknya kaum musyrikin, itu diserupakan dengan usulannya Bani Israil. Latarkabunna sanana man kana qablakum. Betul-betul kalian akan mengikuti, menunggangi kebiasaan dan ajaran umat-umat sebelum kalian. Ya. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Fihi masail, dari ayat dan hadis dalam bab ini ada beberapa masalah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, tafsir ayatun najm, penafsiran tentang ayat di surat An-Najm. Tafsirnya di mana? Nah, tafsirnya dibahas di sini oleh syarih atau sebelum kita masuk ke masailnya, masailnya banyak sekali ya. Ada berapa di sini? 22 ya. Tapi kita baca aja secara singkat. Yang pertama, tafsir ayat di surat An-Najm, jadi sudah saya singkat kita singgung. Tsaniya, ma'rifatu suratil amri alladhi talabu. Bisa membayangkan gambaran dari apa yang mereka minta kepada Rasulullah. Ma'rifatu surah al-amr. Amr itu perkara yang mereka usulkan kepada Rasulullah itu hakikatnya seperti apa sih? Itu juga bukan perkara ringan gitu loh. Karena Rasulullah menyerupakan usulan mereka itu seperti usulan Bani Israil untuk berbuat syirik. Jadi ini masalah serius ini. Salihah kaunuhum lam yaf'alu. Di sini para sahabat belum sampai melakoni apa yang mereka usulkan itu, belum. Jadi belum terjerumus dalam perbuatan syirik akbar, tapi usulan mereka ini adalah usulan yang sangat berbahaya. Itu karena sekali lagi karena mereka baru masuk Islam. Rabi'ah kaunuhum qasadu taqarrub ila Allah bidzalik. Yang keempat, maksud mereka itu adalah taqarrub melalui pohon yang dianggap berkah ini tadi. Mereka ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Lidhannihim annahu yuhibbuhu. Karena mereka menganggap Allah senang dengan cara-cara seperti itu. Sebagaimana dhannya ahlul bid'ah hari ini, Mereka menganggap Allah senang kalau kita itu ngalap berkah di tempat anu, di tempat anu, ya. Allah senang kalau kita ini doanya pakai tawasul dulu, enggak langsung sama Allah. Kan begitu loh dan mereka. Persis enggak? Iya. Antum baca aja syubhat-syubhat mereka, persis ke arah sana. Itu semua dhon. Jadi agama mereka ini kebanyakan dibangun berdasarkan dhunun, asumsi. Diasumsikan. Masa kalian mau ngadep presiden langsung ngadep, enggak pakai melalui birokrat-birokrat dulu? Ya itu kalau presiden. Lantum mau kiaskan Allah dengan presiden. Hah? Dari sisi mana samanya Allah dengan presiden? Padahal nasnya jelas. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah yang nyuruh langsung, enggak pakai pinjem lisannya Rasulullah, enggak pakai kul. Ya Muhammad kul, sampaikan enggak? Allah langsung ngomong. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Enggak pakai faqul inni qarib. Enggak. Ini menunjukkan memang enggak berlaku itu. Asumsi itu asumsi batil. Bertentangan dengan nas. Tapi mereka justru menganggap cara seperti itu yang lebih dicintai oleh Allah. Jadi mirip banget kan cara berpikir mereka, analogi mereka, cara beragama mereka dengan cara beragamanya orang-orang yang dalam konteks ini adalah orang-orang musyrik gitu loh. Bukan berarti kita memusyrikkan mereka semua, tidak. Tapi ya sudah, itu cara berpikir orang musyrik juga kayak begitu gitu loh. Dan sekedar niat baik tidak cukup kalau caranya ngawur. Itu yang perlu kita fahami di situ. Bukan kita ini ingin memvonis mereka sebagai orang-orang musyrik, tidak. Tapi fahamilah bahwa cara berpikir seperti ini adalah persis seperti cara berpikirnya orang-orang musyrik. Ya. Annahum al-khamisah annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahl. Ya. Enggak paham maksudnya apa ini. Mereka ini siapa? Selain mereka ini siapa? Allahu a'lam. Kalau mereka itu masih jahil terhadap perkara ini, maka selain mereka lebih pantas untuk tidak faham lagi. Sadisa anna lahum minal hasanati wal wa'di bil maghfirah ma laysa li ghairihim. Mungkin begini, kalaulah sahabat saja yang baru masuk Islam itu masih ada yang jahil, padahal mereka masuk dalam kategori sahabat Nabi, karena newcomer baru masuk Islam masih jahil. Jadi kalau selain sahabat jahil, ya memang pantas gitu loh. Tapi itu namanya jahil, bukan ilmu itu. Ya, itu namanya jahil. Kejahilan itu. Jadi jangan bangga. Loh sahabat aja begitu kok. Ya tapi itu kejahilan. Itu berangkat dari kejahilan, bukan dari ilmu. Walaupun diberi uzur, tapi itu keliru. Bukan uzur itu untuk mempertahankan kebatilan, bukan. Uzur itu untuk mengetahui bahwa status mereka tidak keluar dari Islam karena kejahilan. Tapi itu namanya kejahilan. Sadarilah bahwasanya itu bukan ilmu pengetahuan, itu adalah berangkat dari al-jahl. Ya. Orang kalau jahil apa kewajibannya? Belajar atau mantah? Belajar. Ya. Ketika sudah ada penjelasan, diikuti penjelasan itu, tidak bersikukuh dengan kejahilannya. Dan ini kelebihan lain. Para sahabat itu, kalaupun mereka terjerumus dalam kejahilan-kejahilan seperti itu, karena memang baru masuk Islam, tapi mereka di sisi lain mereka punya cadangan amal soleh dan keistimewaan berupa maghfirah dari Allah yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Nah, jadi ada fadilah, yakni fadilatus suhbah, fadilah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan keutamaan yang tidak akan didapatkan oleh selain sahabat Nabi. Pun demikian Nabi mengingkari usulan para sahabatnya yang mu'allaf tadi itu. Sabi'a anna Nabi SAW lam ya'zurhum, Nabi tidak memberikan uzur kepada mereka, tidak membenarkan usulan itu, tidak menganggap biasa. Bal radda alaihim biqaulihi, tapi Nabi membantah, ya, menolak dengan perkataan Allahu Akbar, Allah lebih besar dari itu. Innaha sunan, sungguh itu adalah tradisi, kebiasaan-kebiasaan. La tattabi'anna sanana man kana qablakum, kalian pasti betul-betul akan mengikuti ajaran-ajaran kaum sebelum kalian. Fa ghallabal amra bihadhihi tsalas, jadi beliau menganggap besar perkara ini, menganggap fatal kesalahan ini dengan tiga cara. Pertama dengan takbir, yang kedua dengan menganggap bahwa usulan mereka ini adalah betul-betul aplikasi dari apa yang beliau khawatirkan, bahwa umat ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Dan juga beliau menamakan usulan mereka itu seperti usulannya orang-orang Bani Israel. Tsaminah al-amrul kabir, ini adalah perkara yang besar. Wa huwal maqsud, yang menjadi topik utama kita. Annahu akhbar anna talabahum, ay an Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa permintaan mereka itu kata Bani Israel, seperti permintaannya Bani Israel ketika mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan. Jadi apa yang bisa simpulkan dari sini? Mikir dikit. Banyak juga boleh. Hah? Bukan itu yang Anda maksudkan. Bani Israel minta dibuatkan ilah. Nama menganggap ada ilah selain Allah itu namanya apa? Syirik. Nabi menamakan permintaan mereka itu adalah permintaan untuk syirik. Berarti tujuan mereka minta dibuatin pohon buat apa sih? Apakah pohonnya akan disembah? Enggak. Pohonnya ini akan dijadikan sebagai ajang ngalap berkah. Perbuatan menjadikan sesuatu sebagai ajang ngalap berkah itu seperti permintaannya Bani Israel supaya dibuatkan Tuhan lain. Itu loh. Ini topiknya di sini. Jadi ngalap berkah itu bukan perkara ringan. Jangan disepelekan. Kalau sesuatu diyakini mendatangkan berkah, kemudian disikapi dengan sikap-sikap seperti itu, ya berarti itu adalah bentuk lain dari menjadikan ilah selain Allah. Paham? Jadi itu kaitannya di situ. Jadi enggak harus disujudi, ya. Enggak harus begitu. Cukup ada keyakinan bahwa benda ini, apapun bendanya loh ya, dulu orang pohon. Jangan kita bersikap jumud, harus pohon. Oh tidak, ya pohon, ya benda pusaka, yang dianggap pusaka itu, ya bisa berupa batu mulia. Hah? Apem? Makanan? Oh, juga ya. Ya sama. Sapi, binatang tertentu, gunung, apalagi sungai. India di Gangga sana, sungai Gangga. Di Indonesia mungkin bukan sungai, laut, laut selatan, kuburan, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, kalau itu diyakini sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan, ya, memberikan kekuatan secara supranatural. Ya, kalau kita ikuti alur berpikirnya orang-orang musyrik juga berpikirnya seperti itu. Kalau di logika enggak bisa. Pohon digantungi senjata bisa mendatangkan, memberikan senjata ini kemampuan lebih. Gimana logikanya? Enggak ada. Yaitu karena ada keyakinan tadi itu, dzan, dugaan-dugaan, mereka menduga seperti itu. Nah, cara mereka memperlakukan pohon ini itu sama dengan praktek syirik. Karena Nabi namakan permintaan mereka seperti permintaan Bani Israel, dan jelas permintaan Bani Israel itu ij'al lana ilahan ay akhar. Mereka punya Allah. Jadi mereka minta dibuatkan ilah yang lain. Kama lahum aliha. Sebagaimana orang-orang itu kok punya Tuhan banyak, sesembahan yang banyak. Ya. Atas ya. Anna nafya hadha min ma'na la ilaha illallah ma'adiqatihi wa khafaihi ala ula'ik. Anna nafya hadha min ma'na, apa maksudnya? Terjemahannya apa? Permintaan itu. Anna nafya hadha min ma'na la ilaha illallah. Al-ashira annahu halafa 'ala al-fudya wa huwa la yahlif illa li maslahah. Di sini beliau berfatwa, bersumpah ketika hendak memberikan fatwa. Walladzi nafsi biyadihi. Dan Rasulullah tidak mungkin bersumpah kecuali untuk sesuatu yang mengandung maslahat. Al-11 anna syirk fihi akbar wa asghar li'annahum lam yartaddu bihadha. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak dianggap murtad. Jadi ini dianggap syirik asghar, ya, bukan syirik akbar, karena mereka tidak dihukumi sebagai orang-orang murtad karena permintaan. Toh mereka belum melakukan gitu loh. Beda dengan orang yang sudah ngelakoni loh ya. Mereka minta, belum melakukan. Makanya dijelaskan di faedah-faedah yang pertama tadi, kaunuhum lam yaf'alu. Mereka belum. Jadi jangan disamakan antara orang yang baru ngusulkan dengan orang yang sudah ngelakoni, bahkan membela mati-matian, memperjuangkan ini tetap eksis. Kalau perlu jadi cagar budaya. Ya, dan memang jadi cagar budaya akhirnya. Ini beda, statusnya beda lagi. Mereka baru usul, belum. Dan usulnya itu karena mereka baru masuk Islam. Bukan karena alasan lain ya, karena memang mereka masih, ya namanya juga baru masuk Islam, belum banyak belajar tentang Islam, dan mereka belum ngelakoni, baru usul. Qauluhum wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin fihi anna ghairahum la yajhal dzalik. Ini menunjukkan bahwa selain mereka yang baru masuk Islam itu sudah faham tentang bahaya apa yang diusulkan oleh teman-teman yang baru masuk Islam. Jadi dia menyebutkan kenapa sih kok kami sampai punya usulan seperti itu. Si Abu Waqid ini nyebutkan alasannya di awal, wa nahnu hudatsa 'ahdin bi kufr atau bil Islam. Karena kami baru masuk Islam, belum lama lepas dari kekafiran. Sehingga kami punya usulan begitu. Kami masih jahil, enggak ngerti kalau itu tuh enggak boleh. Nah, yang selain mereka sudah paham. Ats-tsanithata 'ashra at-takbir 'inda at-ta'ajjub khilafan liman kariha. Ada masyru'iyah takbir ketika kita merasa takjub. Ya, tidak seperti yang diklaim oleh sebagian kalangan bahwa hukumnya bertakbir ketika takjub itu makruh. Oh, enggak begitu. Nabi takbir ketika merasa takjub dengan usulan orang-orang yang baru masuk Islam tadi. Rabi'atul Asyrah saddudz zara'i. Ya, tindakan preventif, mencegah sebelum terjadi. An-nahi 'anil tasyabbuh bi ahli jahiliyah, larangan ngikuti orang-orang jahiliyah. Dari mana kita bisa menangkap larangan itu? Dari mana? Dari pengingkaran. Beliau mengingkari, beliau tidak merestui. Pengingkaran itu berarti sesuatu itu mungkar, enggak boleh kita ikuti. Dari sisi lain, beliau menganggap permintaan mereka sama dengan permintaannya Bani Israel. Ini lebih menegaskan lagi bahwa apa yang mereka minta itu betul-betul salah. Kemudian al-ghadab inda ta'lim, bolehnya marah ketika menyampaikan pengajaran, ya. Sabi asha' al-qa'idah al-kulliyah liqauli innaha sanan. Apa maksudnya ini? Kaidah umum innaha as-sanan. Tayyib. Thamiyat ashra anna hadha 'alamun min 'alamin nubuwwah likaunihi waqa'a kama akhbar. Hadis ini menunjukkan mukjizat kenabian Rasulullah karena beliau sallallahu alaihi wasallam betul-betul apa yang beliau prediksikan itu sesuai dengan realitanya. Betul-betul umat ini mengikuti tingkah lakunya kesesatannya umat-umat sebelum kita. Ya. Anna kullama dhamma Allah bihi al-yahud wa an-nasara fil Qur'an annahu lana. Ini penting banget. Bahwa semua celaan yang ditujukan kepada Yahudi dan Nasara oleh Allah dalam Al-Qur'an itu juga ditujukan kepada kita. Kenapa? Ya, karena umat ini ngikutin mereka. Jadi apa yang menjadikan mereka tercela, kalau diikuti juga akan menjadikan pengikut mereka itu tercela. Seandainya tingkah laku mereka yang tercela ini tidak mungkin diikuti oleh umat kita, umat setelah mereka, berarti menceritakan tingkah laku orang-orang Yahudi dan Nasara enggak ada faedahnya dong. Betul enggak? Betul. Buat apa diceritakan? Mungkin kita enggak ada, enggak akan ada yang seperti itu kok ya Allah. Sia-sia berarti. Enggak mungkin Allah menceritakan sesuatu yang sia-sia. Kenapa diceritakan diulang-ulang bahkan paling banyak disinggung dalam Al-Quran Bani Israel? Karena umat ini banyak yang ngikutin Bani Israel. Sehingga kalau Bani Israel celaka gara-gara 1, 2, 3, 4, 5 sekian alasan ini, maka umat ini pun akan celaka ke sana gara-gara alasan yang sama, ya. Kita rampungin terus kita adzan. Al-Ishrun annahu mutaqarrarun indahum anna al-ibadat mabnaha ala al-amr fasara fihi tanbih ala masailil qabr. Jadi sudah sama-sama dimaklumi oleh para sahabat bahwa perkara ibadah itu harus bertolak dari ada perintah enggak? Maksudnya begini toh. Ini mereka ingin ibadah. Caranya bagaimana? Caranya dengan ngalap berkah. Medianya apa? Pohon. Dan ngalap berkah ini enggak bisa kecuali kalau ada perintah terlebih dahulu. Nah, mereka ingin Rasulullah itu nyuruh mereka memperlakukan pohon ini dengan perlakuan seperti yang diterima oleh Zatu Anwat, gitu loh. Paham enggak? Jadi mereka ingin ada perintah dari Rasulullah. Mereka enggak berani kalau enggak ada perintah, mereka enggak berani memperlakukan pohon itu sebagaimana perlakuan kaum musyrikin terhadap Zatu Anwat. Mereka menunggu-nunggu perintahnya ij'al. Ij'al itu kan jadikan. Ya. Ij'al lana. Minta mereka supaya dikeluarkan keputusan oleh Rasulullah untuk menjadikan pohon ini sebagai zatu anwat untuk mereka. Nah. Jadi ini merupakan fasara fihi tanbih ala masailil qabr amma man rabbuk fawadhih wa amma man nabiyyuk famin ikhbarihi bi amba'il ghaib wa amma ma dinuk famin qawlihim ij'al lana ila akhirih. Jadi dalam beragama itu kita juga harus berdasarkan perintah, ya. Jadi kita akan ditanya di kubur nanti itu tentang tiga hal. Man robuk, man nabiyuk dan ma dinuk. Agamamu itu apa? Jadi agama kami adalah qaulullah qaul rasul. Harusnya begitu jawaban kita. Jangan inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya. Bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Jangan begitu jawabannya. Kami mendapati orang tua kami melakukan seperti ini, kami ikuti. Bahkan kami mengikuti apa yang kami temukan, kami warisi dari leluhur kami. Jangan, itu jawabannya orang musyrik. Jangan jawab seperti itu. Jawab qala Allah qala Rasul. Amaran Allahu bihadza. Amaran Rasulullah SAW bihadza, kami diperintah begini oleh Rasulullah, diperintah Allah begini. Ya. Al-hadiyata wal-ishrun anna sunnata ahli kitab mazmumah ka sunnatil musyrikin. Ajarannya ahli kitab itu tercela sebagaimana ajarannya orang-orang musyrik. Al-thaniyah wal-ishrun anna al-muntaqil min al-batil alladhi i'tadahu qalbuh la yu'man an yakuna fi qalbihi baqiyah min tilkal 'adah. Orang yang baru pindah dari kebatilan yang sudah mendarah daging, ya, sudah demikian merasuk, itu tidak bisa dijamin untuk balik lagi nanti. Orang yang baru pindah, ya, baru pindah dari kebatilan yang sudah lama itu menggelutinya, yang sudah betul-betul mendarah daging, itu masih berpotensi untuk kembali lagi. Ada sisa-sisa. Sisa dari kebiasaan batil itu masih tersisa biasanya. Liqaulihim wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur, kami baru saja lepas dari kekafiran. Jadi pentingnya membersihkan diri kita ini dari sisa-sisa jahiliyah sampai seperti itu. Makanya la ilaha itu membersihkan dulu. Ya. Disterilisasi dulu. Ini bersihkan dulu, buang, semuanya buang. Enggak urusan mau sudah jadi budaya, mau ribuan tahun umurnya, mau jutaan tahun, enggak urusan, buang dulu. Bersihkan dulu, sterilisasi dulu. Baru kemudian illallah. Tetapkan hanya Allah. Hanya Islam yang saya wajib untuk pertahankan, wajib untuk saya percayai, wajib untuk saya amalkan, begitu. Dan Rasulullah itu senantiasa, Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membersihkan sisa-sisa pengaruh jahiliyah dari lubuk hati para sahabatnya, sampai ketika haji wada sekalipun. Kalau antum tahu kenapa Rasulullah Sallam itu maksa sahabatnya untuk haji tamattu? Kenapa? Dipaksa itu para sahabat. Bukan dianjurkan, dipaksa. Semua yang tidak membawa hadiyunya, tidak menggiring ternaknya, tidak nuntun ternaknya dari Madinah, harus diganti menjadi haji tamattu. Karena apa? Orang-orang jahiliyah punya i'tiqad bahwa al-i'timar fi ashhuril hurum min afjaril fujur. Melakukan umrah di bulan-bulan haram, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Ya, haji kan bulan-bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mulai bulan Syawal. Melakukan umrah di bulan-bulan haram, bulan-bulan suci itu termasuk dosa yang paling besar. Itu ajaran jahiliyah. Umrah kok dosa? Ya, antum enggak ngerti jahiliyah. Antum heran. Mereka sebaliknya, mereka heran kok umrah di bulan haram. Gitu loh. Dan keyakinan ini itu masih mengakar atau masih dipercayai oleh sebagian sahabat senior. Siapa kira-kira sahabat yang masih punya anggapan seperti itu? Sahabat senior lagi. Tahu siapa? Kira-kira siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Karena ketika haji wada, Ali bin Abi Thalib itu ihramnya dari mana? Dari Yaman. Beliau masih di Yaman posisinya. Sempat diutus oleh Nabi pada tahun 9. Tetapi pokoknya sebelum Haji Wada. Haji Wada kan tahun 10 Hijriah ya. Nabi hanya hidup 81 hari setelah Haji Wada. Bayangkan 81 hari terakhir dari umur Rasulullah itu masih ada sisa-sisa ajaran jahiliyah. Ali bin Abi Thalib ihram dari Yaman. Pokoknya saya ihram sebagaimana ihramnya nabimu ya Allah. Dia enggak tahu nabi ihramnya apa. Oh, nabi di Madinah, Ali di Yaman. Ali membawa 37 ekor unta milik Rasulullah sebagai hadiah. Rasulullah membawa 63. Jadi berapa totalnya? 100. Ketemu di Mekah. Fatimah disuruh sama abinya, siapa abinya? Rasulullah SAW, agar umroh dulu, terus tahalul, baru nanti tanggal 8 ihram lagi. Ketemu sama Ali. Loh, kok kau sudah tahalul katanya? Gimana kamu ini kok sudah tahalul? Inna abi amarani bidzalik. Ya abi yang nyuruh saya tahalul. Wah, tak laporkan kau sama Rasulullah nanti. Ali berangkat datengin Rasulullah dengan PD, dengan maksud ingin memprovokasi Rasulullah agar marah-marahin Fatimah. Dikiranya Rasulullah akan membela Ali gitu loh. Karena menganggap lu kok umroh. Berarti tadi kamu umroh dong. Kalau habis itu tahalul berarti kedatangan kamu tawaf dan sa'imu itu sebagai umroh. Nah, kata Rasulullah, "Shadaqat, shadaqat, ana amartu habidzalik." Betul, saya yang nyuruh. Dan kenapa Nabi memerintahkan para sahabat agar menjadikan haji mereka itu umrah semua? Sampai beliau mengatakan, lawis takbaltu min amri mastadbartu lama suktul hadiya wala ja'altuha umrah. Seandainya aku punya kesempatan lagi tahun depan, aku tidak akan membawa ternak dari Madinah dan aku akan menjadikan ini sebagai umroh. Nabi juga umroh sebetulnya, cuman umrohnya gabung sama hajinya, karena Nabi haji kiran. Kalau sahabat-sahabat yang gak bawa ternak disuruh haji tamattu, jadi umrohnya jelas-jelas kelihatan. Umroh dulu, tahalul, baru ihram untuk haji. Itu sebagai apa? Sebagai usaha Rasulullah untuk betul-betul mengikis pemahaman jahiliyah ini, sehingga dipraktekkan, disuruh. Bahkan anak beliau sendiri sampai beliau suruh untuk tamattu itu demi mengikis, mencabut tradisi jahiliyah sampai ke akar-akarnya. Baik, kita adzan dulu. ilaha illallah Penjelasan detail tentang masalah tabarruk itu panjang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di sini dalam beberapa halaman ya. Karena rasa sebaiknya mungkin kita detailnya kita bahas di kajian khusus, bukan sekarang. Jadi ini tadi kita hanya berusaha mencerna matan dari bab ini. Adapun syarahnya insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada beberapa kawan kita di daerah lain ya, mungkin dalam berkasus itu memang besar hukum besar jadi yang terbaik. Nah itu kalau misalnya pun kurang lebih baik atau salah, gimana cara kita menjelaskan? Kita tanya dulu, apa alasannya bekas minumnya diminum? Orang mungkin minum bekas minum orang lain, tapi bukan karena ngalap berkah. Mungkin karena haus atau litalatuf untuk mujamalah gitu loh. Sebagai sambutan hangat, dia enggak ingin air ini terbuang. Macam-macam kan alasannya. Anu jangan suudon dulu dong. Gitu loh. Ana sering ketemu dengan seseorang gitu, dia minum dari, atau bukan ana, tapi ana pernah melihat gitu loh, sisa minum kita diminum sama dia. Itu sebagai bentuk keakrapan saja, untuk ngakrapi. Biar betul-betul lah cair suasana itu, semacam ada candaan-candaan sedikit ya. Kecuali kalau ada indikasi kuat ke arah sana. Biasanya itu terjadi berulang-ulang ya, kemudian kepada orang-orang tertentu saja. Nah ini mungkin kita bisa mencurigai ke arah sana. Bagaimana cara menasihatinya? Pernah saya sebutkan di Bisita Rofah ya, kemarin kalau nggak salah. Ini sudah akan dibahas di sini. Kalau antum sabar sedikit, nunggu seminggu gitu, pembahasannya lebih detail. Jadi sesuatu itu mungkin betul dia mengandung berkah, betul. Tapi berkahnya berkah zatnya ataukah berkah dari non zat? Ya, seperti Masjidil Haram itu mubarak, nas fil Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu. Sekelilingnya kami berkati. Tapi bagaimana konsep berkah yang dimiliki oleh Al-Masjidil Haram, oleh Al-Baitul Haram, Ka'bah ini? Apakah itu berkah yang bisa berpindah kepada semua orang dengan cara sembarangan ataukah khusus? Betul, Masjidil Haram itu mengandung berkah. Tapi kalau orang ngusap-ngusap dinding Masjidil Haram ya, diusap-usap dinding Ka'bah dengan anggapan berkahnya itu pindah, itu anggapan. Allah gak bilang kok. Apa Allah nyuruh gitu? Allah nyuruh gitu? Enggak. Allah bilang dinding Ka'bah ini ada berkahnya, maka usap-usaplah oleh kalian semua dindingnya. Enggak, itu zon mereka. Gitu loh. Itu zon mereka. Kalau mau begitu, kenapa Masjidil Haram? Semua permukaan bumi itu ada berkahnya. Di surat Fusilat. Surat Fusilat kan ketika menceritakan penciptaan bumi, Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Fiha ini siapa? Fil ard. Dan Allah memberinya berkah pada bumi ini. Bumi ini semuanya ada berkahnya. Ayo biar sekarang ngalah berkah. Wasar-wasarkan deh. Ya kalau gitu yang paling berkah itu ban mobil. Paling ramah dia bersentuhan dengan bumi kan. Wes telonono nek turu. Buat bantal. Berkah itu. Ya kenapa enggak diperlakukan seperti itu? Kenapa harus ini harus itu gitu loh. Jadi memang bukan begitu. Bukan begitu cara kita mendapatkan berkahnya bumi. Berkah yang diberikan oleh Allah untuk bumi itu bukan berkah seperti berkahnya jasad para nabi, beda. Ya kalau jasadnya para nabi memang zatnya itu mubarak. Ya, mubarak. Al-Qur'an itu mubarak. Tapi kalau kita perlakukan dengan perlakuan yang salah enggak bisa. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini akan berkah itu apa sih? Berkah itu kasratul khairi wa dawamu. Banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan itu namanya berkah. Kalau sesuatu itu mengundang banyak datangnya banyak kebaikan, tentunya biiznillah, enggak bisa dengan sendirinya. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Hudaybiyah, ketika 1400 orang sahabatnya itu mau berwudu sedangkan air hanya satu waskom, beliau celupkan kedua telapak tangan beliau yang mulia, kemudian dikeluarkan hayya ala tuhuril mubarak wal barakatu minallah, kata Rasulullah. Hayya, ayo sambutlah air yang suci, yang menyucikan lagi penuh berkah. Ketika itu air itu terpancar dari sela-sela jari Rasulullah. Faraitul ma yatafajjar min baini asabi'i Rasulullah SAW, kata si perawi kalau enggak salah Anas bin Malik yang meriwayatkan itu. Aku melihat air itu terpancar dari sela-sela jarinya Rasulullah, dan ketika itu Rasulullah SAW mengatakan hayya, ayo ini pakaian wudu ini, air yang menyucikan lagi penuh berkah ini. Tapi berkah itu dari Allah, bukan dari diri saya. Jadi Allah menjadikan jasad saya ini mengandung berkah, mengandung banyak kebaikan. Di antara kebaikannya adalah ya ludahnya Rasulullah itu wangi, keringetnya wangi, jadi minyak wangi. Baik kan keringet kok wangi? Kan baik toh? Wangi. Betul jadinya wangi. Kalau ludah itu ditampani sama sahabat, ya usar-usar kan. Ludahnya Rasulullah lain. Ya, lain. Orang sakit mata diludahin sembuh. Ada yang mau nyoba? Stain Rasulullah. Hah? Enggak ada. Diludahin sama infeksi. Enggak sembuh. Oh, bukan Rasulullah. Rambutnya Rasulullah itu dicelupkan ya, dibuat obat sembuh. Sarungnya Rasulullah dibuat kain kafan buat putri beliau yang meninggal. Itu Rasulullah. Dan Rasulullah SAW memang membolehkan diri beliau diperlakukan seperti itu. Selain beliau enggak ada yang melakukan seperti itu. Kalau mau mendapatkan berkahnya Al-Qur'an, pelajari, baca, fahami, tadaburi, amalkan. Kalau cuma Al-Quran dijadikan jimat, gak bisa. Walaupun Al-Quran itu mubarak, tapi gak bisa pindah dengan cara itu. Wah, saya mau dapatkan berkah ini, piye, tak pangan wae iki mushafe. Hah? Di blender itu. Campur susu, diminum. Sakit perut. Gak bisa dengan cara seperti itu. Itu isinya tinta, tinta mengandung timbal, ada zat-zat kimia macam-macam kok diminum. Gak bisa. Ini Baitullah ini mubarak, piye caranya? Mau dijilati dindingnya? Dio seri-seri? Gak bisa. Itu zon. Dugaan kamu itu bisa pindah. Itu kan kamu menduga. Lah kamu itu siapa? Gitu loh. Lawang kuburiun kok menduga. Fabi'sa dzunun dzunuhum. Jelek-jelek dugaan lah dugaan mereka itu. Ya. Jadi kita bedakan antara hakikat sesuatu dengan persepsi orang terhadapnya. Hakikatnya bagaimana? Gitu loh. Apakah Allah menyuruh kita seperti itu? Kalau mau gitu ya tadi bumi itu antum usar-usar aja kemana-mana. Kalau memang cara itu bisa mindahkan berkah, gitu loh. Jadi apa namanya ini sebenarnya akan kita bahas nanti di syarahnya. Ada tafsir yang sangat panjang tentang berkah dan cara kita tabarruk, jenis-jenis tabarruk. Ya. Ada tabarruk yang masyru', ada tabarruk yang mamnu'. Yang termasuk ibadah, ada yang termasuk syirik. Nah, itu yang perlu kita pilah-pilah di situ. Karena enggak bisa lama-lama malam ini karena ada undangan, janjian, bukan undangan, ya ada acara apa namanya jam 8 di daerah Kartosuro sana. Jadi mungkin kita cukupkan dulu. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.